ku biarkan berhembus sepi rasa bersemi saat kau di sini. Ku mencari kesempatan menyampaikan semua tersimpan. Waktu berganti, kau tak pernah pergi, tetap menunggu beraniku. Kau berikan kesempatan itu, tetap ku terdiam. Saat ku siap, kau tak mampu dengar degup hatiku. Saat kau lihat, ku tak tahu terbukanya hatimu. Aku di sini untukmu. Kau pun mencari, mencari hadirku. Kita menanti pertemuan semua. Kesempatan itu tetap terabaikan. Saat ku siap, kau tak mampu dengar degup hatiku. Saat kau lihat, ku tak tahu terbukanya hatimu. Aku di sini, di sini. Di sini, di sini.